Mengapa di masjid ini tidak ada orang yang sholat dengan mengenakan sendal? Apakah hadis sholat dengan mengenakan sendal dhaif? Baru saja tadi kita bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat pakai sendal, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sallu fi ni'alikum, sholatlah kalian dengan sendal-sendal kalian, ya, sholatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Memakai sendal ketika sholat termasuk di antara amalan sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hafian wa munta'ilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat kadang memakai sendal, kadang tidak memakai sendal. Nah, namun tentu seorang harus memperhatikan pula kondisinya. Nah, memakai sendal karena mengetahui itu amalan disunnahkan. Akhirnya setiap mau ke masjid, ya, mau ke masjid istiqomah atau masjid mana, wah, masuk aja pakai sendal sunnah kok. Hah? Sunnah tapi menimbulkan fitnah. Maka tidak diperbolehkan seorang ingin mengamalkan sunnah menyebabkan timbulnya kemudaratan, timbulnya fitnah. Nah, atau misalnya menyebabkan yang lain terganggu karena dia tidak mengetahui adab. Kadang-kadang sebagian karena ini mengamalkan sunnah tapi tidak mengetahui adab, dia harus bersih makainya, ya, jangan di musim hujan, hujan turun di mana-mana becek, ya, sunnah pakai sendal, ya, sendalnya penuh lumpur masuk ke dalam masjid. Maka ini bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bitanzif al-masjid. Nah, namun kalau tidak demikian memungkinkan seorang bisa menjaga kebersihan, fadhal, silakan. Ya. Dan kita tidak pernah melarang seorang masuk ke masjid salat memakai sendal. Dulu pernah ada tapi enggak tahu, sudah pada hilang semua. Nah. Ya. Dulu pernah, ya. Jadi siapa yang mengamalkan, fadhal. Bukan suatu hal yang terlarang sama sekali, namun itu perhatikan adab-adab, ya, jangan sampai juga ada sebagian, ya, anak-anak karena mengetahui itu sunnah seenaknya keluar pakai sendal, masuk pakai sendal tanpa melihat kebersihannya, tanpa melihat jangan-jangan di bawah sendalnya ada kotoran, ada najis. Maka apabila bersih maka tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan hal yang demikian. Wallahu ta'ala alam sawab.